keliling terus. Sini. Sini. Nang sewu nggih, Bu. Wis. Berancang. Yang di kiri ikutin saya nyanyi juga yang bisa. Bareng lupa lapa di sini. Merah telah aku, merah tepuk tangannya aku. Tak bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan, kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan, ternyata bukan hayalan. Hey, nyawe remas. Kalau parah yo. Wisma Kirana. Keluarkan uangnya. Ayo bos. Habiskan besok cari lagi. Asik. Hey. Sawer sawer. Ojo kita kotok mas duite mas. Thank you. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padamu. Takkan aku menari janjiku janji ya mas bro janji dapat ngocer kamu di I'm not afraid. Terima kasih. yang bisa nyanyi boleh bareng-bareng nyanyi di sini.

Thank you. Mitra Manunggal bergoyang. Terima kasih Pak Bos. Mitra Manunggal, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Yang lain. batas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Aku lo punya ini. Bye.